الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi Ja'ala Ayyam Bi'adil Fitri Ayyam Mubarak Ayyam Al-Azimah Ayyam Al-Maghfirah Min Allah Ashhadu an la ilaha illallah wa tahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun wa qala ta'ala ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Seorang pemuda di mata Rasulullah ahli ibadah bernama Al-Qamah. Ini pemuda dikenal di mana dia tinggal sangat rajin ibadahnya, sangat dermawan, bahkan sangat rendah hati. Suatu ketika, Iri Al-Qamah jatuh sakit berat. Istrinya bingung, diutuslah seseorang untuk menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, sahabatnya sedang sakit yang bernama Al-Qamah. Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir untuk menemui Al-Qamah. Sesampai ke rumah Al-Qamah, benar adanya bahwa Al-Qamah ini sudah terbaring tidak berdaya. Tiga sahabat ini bingung dan yakin bahwa dia dalam keadaan sakratul maut. Diteleponkanlah oleh sahabat ini Al-Qamah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah Al-Qamah tidak bisa berucap apa yang dibimbing, apa yang dituntun oleh para sahabat tadi. Berulang kali insadat mengucapkan La ilaha illallah Al-Qamah masih diam. Ali bin Al-Talib menyuruh Wali Bilal coba datang kepada baginda Rasul, tanyakan kepada baginda Rasul bahwa Al-Qamah dibimbing seperti ini tidak bisa mengucapkan kalimah tauhid. Rasul bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa kedua orang tuanya masih hidup? Ya Rasulullah, babinya sudah meninggal, maknya mati. Tapi kalau memang demikian, panggil ibunya kemari. Kalau beliau tidak bisa datang, Rasulullah sendiri, aku akan datang menemui maknya Al-Qarah. Bila datang menemui ibunya Al-Qarah, wahai ibu, Rasul berpesan agar engkau menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibu datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, wahai ibu Al-Qarah, bagaimana menurutmu kehidupan Al-Qarah selama ini di depan masyarakat terhadap orang lain? Ibu menjawab, ya Rasulullah, semua orang tahu kalau dia itu ahli ibadah. Semua orang tahu kalau dia itu sebelum adzan udah berduluan masuk ke masjid. Semua orang tahu kalau dia itu dermawan. Semua orang tahu kalau dia itu pemimpin sejati, teladan di daerah itu. Rasul meningkat pertanyaannya. Wahai ibu, bagaimana hubunganmu dengan Al-Qarah? Ibunya menunduk, malu menjawab apa yang ingin dijawab oleh ibu tersebut. Rasul, ada sedikit hati saya tidak bisa menerima. Suatu ketika, aku butuh bantuan bahwa anakku memperhatikan kemauanku. Tapi itu anak mengikuti kemauan istrinya sehingga dia tidak memperhatikanku. Ternyata ini istri Al-Qarah, seorang perempuan yang bukan salihah, bukan ibu-ibu yang di belakang. Sampai saat ini ya Rasulullah, ini rasanya hati ini sakit sekali. Tidak bisa memaafkan apa yang telah dilakukan oleh anakku Al-Qarah. Rasul dengan lantang, wahai ibu, kumpulkan kayu bakar. Kita akan membakar itu Al-Qarah. Ibu menjawab, ya Rasulullah, apakah engkau tega membakar anakku satu-satunya? Anak yang aku sayangi di hadapanku sendiri. Baginda Rasul menjawab, wahai ibu, nanti api neraka lebih dahsyat lagi, api neraka lebih sakit lagi bila ibu tidak bisa memaafkan kesalahan Al-Qarah. Lebih baik kami bakar di hadapan ibu saat ini. Saat itu juga ini ibu menetes air matanya. Ya Rasulullah, aku memaafkan kesalahan anakku Al-Qarah. Di sana di rumah Al-Qarah, Amr bin Wasil, Ali bin Abi Thalib sudah mentalkinkan bahwa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu lidah Al-Qarah belum bisa berucap la ilaha illallah, padahal Al-Qarah mau wafat. Ketika dia bicara bahwa Al-Qarah bilang tidak datang ke rumahnya Al-Qarah, sampaikan bahwa ibunya Al-Qarah sudah memaafkan kesalahan Al-Qarah, ternyata diselidiki Al-Qarah tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah itu lantaran ibunya belum bisa memaafkan satu kesalahannya. Ma'asyar muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Bilal datang, barulah wahai Ali, coba talqinkan lagi. Baru Al-Qarah mengucapkan la ilaha illallah, wafat. Rasul datang mengkafani, Rasul datang mengalati, Rasul datang mengkubur. Tapi ketika datang di makam, baginda Rasul berdiri di hadapan makam, di hadapan liang lahat, baginda Rasul memanggil, ya ma'asyaral muhajirin wal ansar, Man faddala zawjatahu ala ummi fa alayhi laknatullahi alayh. Barang siapa wahai kaum Muhajirin dan Ansar, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya yang tidak saleh kepada suaminya yang tidak taat kepada mertuanya, lebih mengutamakan istrinya ketimbang ibunya, maka baginya laknat Allah Subhanahu wa taala. Ali Anas bin Malik menyampaikan ada 5 hari raya umat Islam itu. Hari ini memang Idul Fitri kita. Hari ini memang Idul Fitri kita, kita kembali kepada kesucian. Tapi kata Anas bin Malik ada 5 kita memiliki hari raya Idul Fitri itu. Pertama, manakala satu hari kita tidak pernah melakukan satu dosa pun hari itu, maka hari itu dinamakan dengan Idul Fitri. Kedua, manakala di akhir hayat kita, kita mengucapkan La ilaha illallah, maka hari itu pun dinamakan dengan hari raya kita. Ketiga, tatkala kita menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim, kita selamat dari cengkeraman api neraka, selamat dari teriakan malaikat Jabariyah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Yang ketiga, kita selamat dan selamat masuk surganya Allah. Dan yang kelima, hari raya umat Islam itu tatkala dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bilwalidaini ihsana وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُوبِ وَالصَّالِحِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Kata Allah, wa'budu Allah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan pernah syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah cecer ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama 9 kita beribadah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa deretan ayat tersebut? Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Siapa orang tua itu? Wa bil qurba, saudara dekat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jaridil qurba, wal jaridil junub, tetangga dekat, tetangga jauh. Wassalidu bil janbi, teman-teman sejawat kita. Wa ma malakat aymanukum, budak sahaya kalau dulu, tapi kalau sekarang ini adalah pembantu kita. Ma'asyarul muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an ada 3 ayat. Manakala ayat berderetan ayat ini, manakala kita taat kepada Allah, harus taat kepada Rasul. Satu yang kita lakukan, yang keduanya harus wajib kita lakukan. Manakala satu saja kita lakukan, tapi kita tidak lakukan yang kedua, sama seperti halnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita taat kepada Allah tapi baginda Rasul kita ejek, baginda Rasul kita fitnah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita katakan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Yang kedua, wa aqimus salata wa atuz zakah, wajib berikan salat kemudian bayar zakat. 1000 tahun pun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melirik tetangga di sebelah kita. Makan apa tetangga sebelah kita? Ibadah kita itu sejadah sampai robek tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anishkurni waliwalidayka, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kadang kita salah paham bahwa lebaran itu adalah mudik ke kampung. bahwa lebaran itu adalah berbakti kepada orang tua, melihat orang tua di kampung benar adanya. Tapi sempurnakan dulu Ramadan sampai 30 hari. Tapi sempurnakan dulu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan ayatnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah dulu baru berbakti kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya berbakti kepada kedua orang tua saya? Pertama, apabila orang tua meminta makan, maka beri makan dia. Apabila orang tua meminta pakaian, maka beri pakaian kepadanya. Yang ketiga, apabila orang tua meminta layanan, maka layani orang tuamu. Apabila orang tua memerintah, maka taat kepada kedua orang tuamu. Dan yang keenam, manakala kita bercakap-cakap, berbahasalah dengan bahasa yang baik dengan kedua orang tua kita. Yang ketujuh, tidak boleh kita menyebut nama orang tua kita, si amat tu. Yang kedelapan, bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua? Kalau orang tua kita duduk di depan kita, tidak boleh kita mondar-mandir di hadapan beliau. Mondar-mandir saja kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di depan orang tua, apalagi sampai berkata ah, apalagi sampai berkata oh, apalagi sampai berkata oh bapak, oh emak, oh bunda. Yang ke-10, berbakti kepada orang tua itu setiap saat kita mendoakan dia. Kalau kita ibadah selama 1 hari 5 waktu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 5 kali pula pun kita kesempatan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Lebaran dengan orang tua. Inilah yang hakikat dinamakan dengan Idul Fitri. Idul Fitri bersihkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati kita dengan kedua orang tua kita, bersihkan hati kita dengan tetangga-tetangga, bersihkan hati kita dengan kerabat dekat, bersihkan hati kita dengan orang-orang papa, bersihkan hati kita dengan orang-orang yang pernah kita perintah. Ma'asyiral muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini mendidik kita supaya kita taat kepada Allah, supaya kita taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamd. Bagaimana kita beridul fitri dengan Allah? Bagaimana kita beridul fitri dengan kedua orang tua, sanak saudara, andai tolan yang lainnya? Sebagai yang terakhir, suatu ketika, ya Rasulullah, ini khurifat. Saya punya orang tua di rumah. Ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, saya punya orang tua yang sudah pikun di rumah saya. Setiap hari aku beri makan, setiap hari aku suapkan makannya, setiap kali aku gendong ke kamar mandi, setiap kali aku bersihkan kotorannya, aku tonton dia, aku suapkan makannya. Apakah aku sudah berbakti kepada kedua orang tuaku, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, la, wa la wahidun mi'atun. Belum sampai 1% pun kamu berbakti kepada kedua orang tua. Ini bagaimana, bayangkan kalau kita berbakti kepada orang tua melalui Idul Fitri ini, setahun pulang hanya sekali, tanpa kita mendoakan kedua orang tua kita. Dengan cara, satu, terbanyaklah kita menjadi anak yang terbaik di hadapan orang tua. Kedua, lakukan doa-doa terbaik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, hubungi silaturahim dengan orang-orang yang pernah orang tua kita berhubungan baik dengan mereka. Maka inilah yang dinamakan dengan silaturahim. Maka inilah yang dinamakan Idul Fitri. Maka inilah yang dinamakan dengan kemenangan. Kalau kemarin kita beribadah selama 90 beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini pun kesempatan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sanak saudara, andai dalam orang-orang dekat, teman sejawat, tetangga jauh, tetangga dekat, agar kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم وإياي بتقوى الله وتعالى لعلكم ترحمون فقال تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.